Ya, Mitra Bisnis, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, terkecuali atau terpaling khusus itu apa ya bahasanya Bang? Especially ya, terutama buat yang di Jakarta, di Surabaya, Semarang, Solo, dan di Asik FM Jogja. Kita lanjut lagi, dan Anda yang ingin sharing juga sama kita di sini, silakan SMS di 0816-924-924, cantumkan nama dan kota Anda ya. Kalau menurut Anda dalam bisnis itu ilmu kompetisi nih, perang atau damai baiknya? Nah Bang, untuk mengawali ini, apa lagi nih Bang yang perlu kita ketahui dulu Bang? Iya, pertama-tama kan ini kan hubungannya adalah growth strategy ya. Jadi kalau kita mau biar bagaimanapun ya, kita harus memperluas dan menciptakan pertumbuhan bisnis gitu loh. Ya kan, kayak seperti tadi misalnya ada bank yang mengatakan bahwa, meramalkan bahwa tahun depan mereka akan tumbuh berapa persen, berapa persen. Nah untuk menciptakan pertumbuhan itu sangat, rumusnya sangat sederhana sekali. Pertama adalah mereka menciptakan pertumbuhan dengan menciptakan pasar baru, dengan produk baru. Jadi biasanya yang dilakukan adalah itu. Kita ciptakan pasar baru, kita ciptakan produk baru, dan kemudian kita ada pertumbuhan baru. Itu pun kalau misalnya produk yang kita ciptakan itu tidak mudah ditiru. Contohnya? Ya, apa aja misalnya. Misalnya umpama deh, dapat kita katakan misalnya gini, cendol campur emas misalnya. Aduh, jadi gatal tenggorokan gue Bang. Iya kan? Ketemu Bang cendol lagi. Iya, kan susah tuh. Ya. Mungkin teknologi itu juga tidak dimiliki oleh setiap orang gitu loh. Maksudnya minum cendol di cawan berlapis emas gitu? Iya, cendol dicampur emas. Cendol campur emas gimana Bang? Iya loh, banyak orang yang mengatakan bahwa emas itu bisa menarik energi-energi negatif. Jadi kalau kita makan serbuk emas gitu loh ya, itu katanya energi negatif dari badan tubuh kita bisa diserap gitu loh. Jadi ada orang yang percaya begitu. Okay. Di Jepang itu banyak sekali orang misalnya minum bir dengan lembaran emas misalnya, itu banyak sekali. Sushi dikasih lembaran emas gitu, itu banyak sekali gitu. Saya juga mau sih, tapi bukan sama Mas Kavi. Yeah. Tapi yang penting yang paling dahsyat adalah ya, kegiatan-kegiatan seperti itu kan bisa aja gitu. Tapi pokoknya ya, menciptakan produk baru. Produk baru ya, dan kemudian pasarnya baru. Tapi ya, kalau produknya gampang ditiru, orang lain juga sama gitu loh. Akhirnya yang kita lakukan adalah kita mungkin dipaksa untuk berperang gitu loh. Okay. Nah, jadi di samping kita menciptakan pasar baru dan produk baru gitu loh, kalau kita mau mengambil pertumbuhan gitu loh, jadi kita misalnya katakanlah market share kita 30 sekian persen, kita ingin tumbuh menjadi 50%. Nah 50 sisanya 20% adalah bisa dari pasar baru, tapi juga bisa dari pasar lama. Jadi bisa saja berasal dari kompetitor kita. Jadi kalau kita 30%, kompetitor kita juga misalnya 30%. Kalau kita ambil pangsa pasarnya 10%, berarti dia tinggal 20, kita 40. Nah ini adalah strategi bagaimana kita untuk menciptakan pertumbuhan di dalam bisnis kita gitu. Nah itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu kita mau damai aja deh ya, kagak perang-perangan gitu loh. Atau kita mau perang, karena perang bisa sengit gitu loh, bisa menciptakan perang harga gitu, dan bisa berdampak sangat buruk. Oh, pantesan ada perang diskon, perang harga, perang diskon, perang promo lagi. Sampai ada yang buy one get three, buy one, kalau biasa buy one get one, buy one get two, ini sampai buy one get three gitu ya. Betul. Luar biasa dahsyat. Oke, Bang, berarti artinya masih tetap bisa kita mengkombinasikan ya dengan kompetitor kita. Nggak harus melulu dilayani dengan sengit gitu ya maksudnya. Iya, jadi kita bisa perang atau bisa damai. Pertama misalnya begini, tapi filosofinya kan begini. Andai kata kita mau pergi perang, kita harus yakin bahwa di atas kertas kita bisa menang perang. Jadi jangan bertindak tidak rasional gitu loh, maju perang dan menghadapi perang yang tidak bisa kita menangkan, buat apa gitu loh. Gitu loh. Jadi harus ada strateginya juga. Harus diukur di atas kertas kita bisa menang perang nih, baru kita pergi perang. Tapi kalau di atas kertas, waduh pasti kalah, ngapain juga kita perang gitu. Hal ini bisa dilakukan pada kondisi apa gitu Bang? Kondisinya bisa segala macam ya, bisa dalam keadaan baik, bisa dalam keadaan tidak baik. Tapi juga kalau misalnya dilakukan perang itu bisa saja misalnya dilakukan dengan memanfaatkan momentum-momentum tertentu, misalnya contoh, pemerintah lagi susah, lagi ngunci pelabuhan gitu loh, barang mau masuk susah gitu loh. Nah terus kemudian kita punya barang cukup banyak gitu loh, musuh kita punya barang nggak cukup banyak, kita banting, kita ajak perang harga sehingga barangnya habis dan cuma tinggal kita yang punya stok, baru kemudian kita melakukan serangan dengan baru harganya, kalau barang kompetitor kita udah nggak punya barang, baru barangnya kita naikin. Nah, bisa aja seperti itu. Jadi bisa ada momentum tertentu, bisa juga nggak ada momentum tertentu. Oke, baik. Nah, silakan mitra bisnis yang pengen join juga untuk kita undang juga ya pastinya ya Bang Kavi ya di 0816924924. Kita akan lanjut lagi di Kavis Break, jadi tetap bersama kami.